Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala rahimahullah, in qala syarih, wa man dhanna bihi annahu idha aghdabahu wa askhatahu wa awda'a fi ma'asihi thumma attakhadha dunahu awliya wa da'a min dunihi malikan aw basharan hayyan aw mayyitan yarju bidhalika an yanfa'ahu 'inda rabbih fayukhlisuhu min 'adhabihi faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Siapa yang beranggapan, siapa yang berprasangka bahwa kalau dia sudah membikin murka Allah, sudah membikin marah Allah, dan sudah jatuh ke dalam segala macam kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian mengambil selain Allah wali-wali, kemudian dia meratap berdoa padanya, apakah kepada malakan, malaikat-malaikat, au basyaran, atau kepada manusia-manusia yang dianggap saleh, hayyan au mayyitan, yang masih hidup atau sudah mati, kemudian yarju, berdoa berharap kepadanya untuk mendapatkan manfaat di sisi Rabbnya, maka niscaya Allah akan bebaskan dia dari dosa-dosanya, dibebaskan dari azab-azabnya. Siapa yang berprasangka begini, berarti dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhum ila man ashar asyarih, ila man, nam kuburiyun, kuburiyun, haula sudah berbuat dosa-dosa, sudah membuat marah Allah dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa, datang ke kuburan kemudian meratap, wahai wali fulan, belalah aku nanti di sisi Allah, isfa'li indallah, aku meminta padamu agar kau membela aku nanti di hadapan Allah. Setelah itu Allah terima. Itu su'uban pada Allah Ta'ala. Su'uban pada Allah. Mengapa? Karena apa yang dilakukannya itu ziyadatu ismin bal akbar minhu. Apa yang dilakukannya dengan merata pada orang mati, pada kuburan, pada wali-wali, itu justru dosa yang lebih besar lagi. Mengapa tidak doa kepada Allah, kok doanya pada manusia, pada mayit, atau pada orang hidup, tetapi tidak mampu dia berbuat apa-apa. Datang kepada Habib dan wali-wali, wahai wali, wahai Habib, mintakan aku agar aku masuk surga, mintakan agar aku, ikhwanuddin a'azakumullah, bahkan sebagian tidak kalimat mintakan enggak ada, langsung berkata, Bib, masukin gue ke surga, Bib, ya. Tolong Bib, masukkan saya ke surga. Seakan-akan surga punya Habib, seakan-akan surga punya wali. Ya wali Allah, masukkan aku ke surga, selamatkan aku dari neraka. Doa meminta surga dan berlindung dari api neraka tidak boleh diarahkan pada siapapun kecuali kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengarahkannya pada sesuatu yang lain, maka itu kesyirikan. Siapa yang punya surga, siapa yang punya neraka? Allah. Maka mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah dari neraka Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Maka siapa yang berprasangka, ini rata-rata para kuburiyun berprasangka dengan prasangka seperti ini. Kan kalau kita meratap di kuburannya wali-wali Allah, kan wali-wali Allah dekat dengan Allah, sehingga Allah sayangi wali-walinya, maka sayangi kita juga yang sedang meratap pada wali. Itu su'udzon pada Allah. Berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali dalam Quran melarang kesyirikan-kesyirikan, melarang untuk berdoa pada mayit, melarang untuk berdoa pada orang mati. Tiba-tiba ada orang yang meratap di kuburan meminta pembelaan, kemudian justru Allah bebaskan dari salah besar. Salah besar. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, fa aktsarul khalqi bal kulluhum illa man syaa Allah yadhunnuna billahi ghairal haqqi wa dhanna as-saw. Berarti kebanyakan makhluk ini, bahkan hampir seluruh manusia, seluruh makhluk, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah, rata-rata mereka yadhunnuna billahi dhanna as-saw, Rata-rata mereka berprasangka kepada Allah ghairul haq, tanpa kebenaran, dengan dhanna sawu, paling sedikit. Dan itu rata-rata ketika berbuat dosa. Apa yang dipikirkan orang muslim ketika berbuat dosa? Tapi jangan jauh-jauh. Apa yang dipikirkan oleh kamu ketika berbuat dosa? Kamu berbuat dosa enggak? Atau enggak pernah? Kita semua pernah kan? Tapi apa yang dipikirkan? Hah? Nanti juga akan diampuni begitu kan? Hah? Apa yang dipikirkan? Menentang Allah? Kayaknya enggak kalau masih muslim. Aku tidak peduli walaupun Allah melarang. Saya mau kerjakan. Begitu? Itu sudah jelek sekali, sudah kufur. Yang terbanyak bersuudzon pada Allah. Bahwa dengan dosa-dosamu Allah tetap sayang sama kamu. Iya kan? Ya, mudah-mudahan Allah masih sayang sama saya walaupun saya berbuat dosa. Mudah-mudahan diampuni kan Allah Ghafurur Rahim. Ini barakallahu fikum sudah disebutkan di poin yang sebelumnya bahwa kebanyakan kaum murjiah menyatakan walaupun berbuat dosa walaupun imannya masih sempurna. Yang penting kan iman dalam hati masih utuh. Kalau sudah berbuat dosa itu berarti enggak utuh. Iya, Pak ya? Karena iman yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Berarti imannya berkurang, berkurang, berkurang. Kalau imannya berkurang, kecintaan Allah kepada kita juga berkurang, berkurang, berkurang. Hati-hati. Jangan terlalu lancang, terlalu berani berbuat dosa. Plus su'udhan pada Allah SWT. Allah semakin cinta pada kita dengan kita berbuat dosa. Kala. Tidak sekali-kali. Kalau kamu berbuat dosa, berkurang imannya. Dan berkurang kecintaan Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kitab. Kecuali kalau kita bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah suka, cinta kepada taubat hambanya, gembira dengan taubat hambanya lebih daripada gembiranya seseorang yang di tengah padang pasir dalam keadaan barangnya, makanannya, perbekalannya, minumannya ada di untanya, tiba-tiba hilang untanya. Dia mencari-cari tidak ketemu dan dia menunggu mati di padang pasir. Saya pasti akan binasa. Tiba-tiba terlelap. Ketiduran. Bangun untanya sudah ada di hadapannya. Dia gembira dan menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terbalik karena gembiranya. Mengatakan aku hambamu dan engkau adalah Rabbu dan engkau adalah hambaku. Terbalik karena gembiranya. Maka Allah pun tertawa ketika itu. Melihat hamba tadi mengucapkan seperti itu. Qul inna a'udzubikumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah gembira kepada taubat hambanya lebih dari gembiranya orang tadi ketika menemukan perbekalannya. Kembali kepada kitab. Berarti rata-rata manusia terkena sedikit ataupun banyak su'uban pada Allah. Sedikit ataupun banyak, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Fa inna ghaliba bani Adam ya'taqid anna mabkhusul haqqi naqisul hadzi wa annahu yastahiqu fawqa ma syaa Allah wa a'tahu wa lisanu halihi yaqul dhalamani rabbi wa mana'ani ma astahiquhu wa nafsuhu tashhad 'alayhi bidzalik. وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. Lihat yang paling sedikit. Fa inna ghalib bani Adam. Kebanyakan anak Adam meyakini kalau dia itu mendapatkan bakhs. Mabkhus artinya kena bakhs, kena kerugian. Seperti orang kena denda atau kena pajak atau kena cas, ya. Itu bakhs namanya. Mabkhusul haq, naqisul hadz, merasa dikurangi haknya, merasa berkurang bagiannya. Saya harusnya dapat sekian. Wa annahu yastahiqqu fawqa ma syaa Allah. Dia merasa dirinya berhak lebih dari apa yang Allah kasih. Harusnya saya dapat sekian. Tayib, terbayang orang seperti ini? Satu atau dua orang yang ada seperti ini kira-kira, atau 10 atau 20 orang, atau rata-rata. Ketika kamu belajar, belajar, belajar, menghafal, menghafal, menghafal, dapat hafalan sekian juz, masya Allah, temanmu 3 kali lipatnya. Kok dia mudah sekali sih hafal? Kenapa saya kok susah ngapalin? Apa yang dipikirkan? Allah ngasih kecerdasan saya tidak seperti dia. Iya kan? Walaupun mulutnya tidak ngomong begitu, kata beliau, kembali kepada kitab, walaupun mulutnya tidak berkata seperti itu, tetapi lisanu halihi, keadaannya dia, yaqulu dhalamani rabbi, seakan-akan dia berkata, Rabbku mendolimi aku, tidak adil, wa mana'ani ma'astahiquhu, menghalangi aku untuk mendapatkan hakku, kan aku sudah belajar, bahkan aku belajar lebih banyak dari dia. Kenapa dia hafal, saya tidak hafal. Seakan-akan dia berkata, dhalamani rabbi, Allah enggak adil kepadaku. Aku sudah belajar pagi, siang, sore, malam. Kok enggak hafal-hafal? Kok si fulan kok gampang banget, kayak santai-santai tapi hafal. Wa nafsuhu tashhad alaihi bidzalik. Jiwanya mempersaksikan seperti itu. Tetapi lisannya yunkiru, karena masih muslim, lidahnya tidak berkata, Allah tidak adil, enggak. Mulutnya mengingkari, enggak, saya enggak ngomong itu, sungguh saya beriman bahwa Allah Maha Adil. Tapi hatinya masih berpikir terus, kenapa kok aku dikasih sekian? Kok simpulan dikasih mudah sekali menghafal, dikasih kehebatan otaknya, dikasih keenceran dalam berpikir, diberi kemudahan dalam ini, dalam itu, saya kok enggak. Itu pun barakallahu fikum su'udzanni billah, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Walayatajasar ala tasrihi bihi, tentunya dia tidak sanggup atau dia dalam keadaan tidak berani untuk terang-terangan berkata Allah tidak adil. Emang tidak. Tetapi hatinya menggerutu. Baik. Selalu ucapannya menunjukkan kalau dia tidak puas. Padahal saya sudah belajar. Padahal saya sudah begini. Padahal sudah begitu. Tapi kok gak dapat-dapat. Kenapa saya gak mendapatkan yang demikian? Demikian pula dalam masalah dunia, lebih sering lagi. Orang yang berupaya, berupaya, berupaya, tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, dapatnya ya pas-pasan. Sedangkan orang yang dalam keadaan tidak ngoyo seperti dia, dapat keuntungan besar. Mulai menggerutu. Ini barakallahu fikum, sifat hasad, sifat dengki, sifat iri, yang seperti itu sesungguhnya mengandung su'udban. Seakan-akan hatinya berkata, Allah tidak adil. Aku yang lebih capek. Kenapa dia yang dapat banyak? A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Wa man fattasha nafsahu. Maka silakan siapa yang memeriksa dirinya sendiri. Introspeksi. Periksa diri. Wa taghalghala fi ma'rifati tawayaha. Dan menyibukkan dirinya untuk mengerti dan mengetahui apa yang ada pada dirinya. Ra'a dzalika fiha kaminan. Siapa yang meriksa dirinya masing-masing dan memperhatikan apa yang ada pada jiwanya, niscaya dia akan dapati sifat seperti itu masih tersisa. Kaminan, tersembunyi. Kumulun nari fi zinat. Seperti tersembunyinya api dalam sekam. Tahu api dalam sekam? Kalian anak-anak milenial, tolong milenial, lahir tahun 2000-an, tidak ngerti sekam karena enggak pernah tahu, tahunya di rumah semua kompor gas semua, ya kan? Nah, padahal dulu mereka punya kompor itu dikasih serbuk gergaji, penuh. Kompornya itu dari tembikar, dari bahan genteng gitu, tanah liat yang dibakar, kemudian diisi dengan sekam sampai full. Kemudian dibakar bawahnya. Itu atasnya tidak kelihatan api. Tapi dia panasnya bukan main. Taruh wajannya di atas. Panas. Bawahnya membara. Di atasnya enggak kelihatan. Maka jadi istilah api dalam sekam. Tapi zenat di sini tungkunya. Wallahu alam sekamnya apakah sama dengan di Indonesia atau tidak, saya tidak mengerti. Al-muhim, pepatah ini mirip dengan itu. Kumunan nari fi zinad, seperti api dalam sekam, tidak terlihat tetapi membara. Baik. Taghalghala fi ma'rifati tawayaha, man fattasha nafsahu, siapa yang meriksa dirinya, siapa yang menyibukkan dirinya untuk melihat apa yang ada pada dirinya, niscaya sifat seperti itu masih ada tersisa. Walaupun tidak terlihat pada zahirnya, tetapi membara di dalamnya. Seperti api di dalam tungku atau di dalam sekam. Dalam keadaan dia tersembunyi, tidak terlihat, tetapi dia membara. Fakdah zanad man syi'ta yunbi'uka syiraruhu amma fi zanadih. Maka silahkan iqdah zanada man syi'ta. Silahkan koyak atau silahkan diaduk sekamnya. Yunbi'uka syiraruhu, akan memberitahu kamu syararuhu atau syiraruhu, percikan-percikan apinya akan terlihat. Tadinya kan enggak kelihatan. Begitu kamu gini kan, kamu aduk begitu, berterbangan. Karena sekam itu serbuk gergaji. Ketika dalam keadaan tersembunyi api tadi, membara tidak terlihat. Ketika diginikan, karena dia kecil sekali ketika terbakar, terbang syarornya kemana-mana. Amma fi zanadih, akan diberitahu kamu oleh syaror bahwa di dalamnya ada api. Walau fattashta, man fattashta laraita indahu ta'annutan. Kalau kau periksa, siapapun yang kamu periksa, niscaya kamu akan dapati ta'annutan alal qadari wa malamatan lahu. Kalau kau periksa siapapun, mesti akan tersisa, akan didapati di dalamnya ta'annutan, penentangan alal qadar, jadi tidak terima dengan takdir. Masing-masing memeriksa dirinya, siapa yang kurang bersyukur dengan keadaannya, maka itu yang dimaksud. Kok saya begini ya, kok saya begitu ya. Yang ini mengeluhkan kenapa saya tidak menjadi kaya seperti si fulan. Yang ini mengeluhkan kenapa saya tidak menjadi cerdas seperti si fulan. Kenapa saya tidak mudah menghafal seperti si fulan. Masing-masing memiliki yang seperti itu, sedikit ataupun banyak. Maka itulah yang dimaksud. Ada ta'annutan alal qadr, penentangan terhadap takdir. Padahal itu diberi oleh Allah masing-masing dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terimalah, syukurilah. Kamu berpikir, jangan hasil. Ya tullabal ilm, wahai para pencari ilmu, jangan berpikir hasilnya. Usahamu belajar, wa talabal ilmi ibadah. Talabuhu ibadah. Dan tahafud, menghafalnya jihad. Barakallahu fikum. Ada nilainya sisi Allah. Ini menghafal, ini menghafal. Ini berhasil, ini enggak berhasil. Mana yang dapat pahala? Dua-duanya mendapatkan pahala. Dengan usahanya, dengan upayanya. Yang tidak mendapatkan pahala, yang enggak berusaha. Yang tidak belajar. Adapun kalian belajar, seberapapun kalian dapati, bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Karena memang kalian sudah mengeluarkan juhdakum, sudah mengeluarkan usaha kalian semuanya untuk belajar, untuk talabul ilmi. Maka apa yang diberi oleh Allah, syukurilah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan ditambah, kalau kalian kufur, azab Allah sangat pedih. Akan muncul di dalam hati siapapun yang diperiksa, akan ada malamatun lahu, mencerca takdir, tidak terima sama takdir. Waqtirahan lahu, seakan-akan punya usulan di hatinya terhadap takdir. Harusnya begini, harusnya Allah menakdirkan begitu. Majarabihi, apa yang berlangsung padanya, dia kritik dengan iqtirah, dengan usulan dan kritikan. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Seakan-akan dia lebih alim daripada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Dalam hatinya berkata, semestinya yang terjadi harusnya begini dan begitu. Masalahnya cuma beda mustaqillun wa mustakthir. Ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi hampir semuanya ada. maka berusahalah untuk menguranginya dan menghilangkannya. Kemudian diganti dengan syukur dan qana'ah. Syukur dengan apa yang Allah beri dan terima apa adanya yang Allah kasih. Mustaqilun wa mustakfir. Hanya saja dikatakan periksa, niscaya semuanya ada sifat itu. Tetapi ada yang mustaqilun qalil, ada yang mustakfir, ada yang banyak. Wa fattish nafsak. Hal anta salim? Periksa dirimu. Apakah engkau selamat? Fa in tanju minha tanju min di 'azimatin. Wa illa fa inni la ikhaluka najia. Kalau engkau selamat berarti engkau selamat dari perkara besar. Tetapi kalau tidak selamat, aku sudah menduga bahwa engkau enggak akan selamat. Wa illa fa inni la ikhaluka najia. Kalau tidak selamat, maka aku sudah mendugamu bahwa engkau enggak akan berhasil. Atau enggak akan selamat. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian karena banyaknya sehingga beliau menyatakan hampir semua orang kecuali yang Allah selamatkan ada pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ketika ditimpa kejelekan atau musibah atau kekurangan-kekurangan. Dan itulah tanda seseorang tidak sabar. Maka ketika kita sabar dengan musibah dan menerima apa yang Allah takdirkan dan tetap menyatakan alhamdulillah ala kulli hal, maka berarti dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Apakah boleh dibagi-bagi utang puasa nadar si mayit kepada beberapa ahli warisnya atau untuk salah satu dari mereka saja? Bebas. Tidak seperti pembagian waris. Kamu sekian persen, kamu sekian persen, kamu sekian persen. Tetapi ar-rajih menurut jumhur adalah istihbab. Maka dianjurkan mereka untuk membayarnya. Tentunya masalah mustahabat, biar rebutan. Siapa yang ingin mendapatkan pahala, biar aku saja yang memasakkan. Biar aku saja yang memasakkan. Kalau mau dibagi juga silakan. Karena enggan, aduh banyak sekali satu bulan. Gini aja, kamu 10, saya 10, saya 10. Masing-masing diniatkan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.